Yang ku tahu kau melihatku saat bertemu dengannya. Kau jangan berpikir ku masih berpikiran tentang dia. Kau tiada kurangnya di dalam hidupku, ku takkan curangi kamu. Aku takkan katakan bahwa ku tak bahagia. Kamu punya ragaku, juga punya hatiku. Ku tak pernah berbohong, aku tak menginginkannya. Ku ingin kau denganku, ku yakinkan bahagia. Yang kau jangan berpikir ku masih berpikir tentang dia. Kau tiada akan katakan bahwa ku tak bahagia. Kamu punya ragaku, juga punya hatiku. Ku tak pernah berbohong, aku tak menginginkannya. Ku ingin kau denganku, ku yakinkan bahagia.